Nyala bukan? Dan diantarkan kembali siang ini kembali bersama Pantura Live Music. Gak punggungnya bapak itu. Iya, Kak Gomblo, ampun iri. Kembali spesial buat Nek Taufik ya. Dan ku terluka hingga aku terjatuh, tersiksa batinku, sudah tak sempurna. Asmara, nikahlah. Sudah dihadiahkan spesial buat Adik Taufik ya.